إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة خاتم الله عزكم الله. Kita lanjutkan kajian kita mempelajari daripada risalah Tarbiyatul Aulad fi Kitabi wa Sunnah. Qala al-muallif hafizahullahu taala al-hidayatu naw'an. Hidayah itu ada dua macam. Wa katsirun minan nas la yaf'alul asbab allati tu'inuhu ala tarbiyati abna'i. Dan banyak dari manusia dia tidak melakukan sebab-sebab yang akan membantu dalam pendidikan anak-anak mereka, anaknya. Wala yabdulul asbab allati yansha'ul ibn bisababiha ala taqwa. Tidak pula mencurahkan segenap upaya untuk melakukan sebab-sebab yang akan menjadikan anaknya tumbuh dengan sebab-sebab tersebut di atas taqwa wa hubbil khair, dan cinta kepada kebaikan. Fayaqa'u ibnuhu fil ma'asiyah, maka putranya terjatuh dalam kemaksiatan bisa babi idha'in nas, dengan sebab gangguan dari manusia. Jadi hidayah, tentu kita tahu bahwasanya hidayah itu hak Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia lebih mengetahui siapa-siapa yang berhak mendapatkan hidayah. Hanya saja manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha. Orang tua dalam hal ini memiliki mas'uliyah azimah, tanggung jawab besar terhadap tumbuh kembang daripada putra-putrinya. Kenapa demikian? Karena putra-putrinya tersebut mereka terlahir dalam keadaan fitrah, di atas fitrah. Itu merupakan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan demikian. Rasulullah SAW beritakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, bahwa setiap bayi yang terlahir itu terlahir dalam keadaan fitrah. Abawahu ayyuhawidanihi aw yunassirahi aw yumajjisanihi. Dulu ya sebab. Maka kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Apabila kemudian orang tua menjalankan kewajibannya terapinya dengan baik, dengan sempurna ataupun dengan sekuat tenaga dia, upaya dia yang pertama mencarikan bi'ah, lingkungan yang baik untuk tumbuh kembang anaknya, mencarikan teman-teman yang baik pula, dan memberikan, menyerahkan pendidikan mereka kepada orang-orang yang saleh, mengajarkan tentang din, tentang agamanya, dan seterusnya, maka anak tersebut akan tumbuh di atas kecintaan terhadap agamanya, akan tumbuh di atas lingkungan yang mendukung ketakwaannya, dan sang anak akan terbiasa dengan hal-hal yang baik. Apa yang dia dengarkan adalah ucapan-ucapan yang baik. Apa yang dia baca adalah bacaan-bacaan yang baik. Kalaupun itu adalah cerita, kisah dan sebagainya, yang dia dengarkan adalah kisah-kisah yang baik, kepahlawanan, kewahanan dalam Islam, ya. Kisah-kisah anbiya, kisah-kisah para sahabat, misalnya. Sehingga ada kecintaan yang sangat besar terhadap tokoh-tokoh dari kalangan orang-orang yang saleh. Cita-citanya yang akan menjadi seperti mereka. Berbeda dengan anak-anak yang kemudian tumbuh, ya, di rumahnya disiapkan berbagai macam game, permainan-permainan, ya, dengan diperkenalkan kepada tokoh-tokoh fiktif, imajinatif, ya, tidak ada di dunia nyata. Ya tentunya kecintaan dia kepada makhluk-makhluk khayal tersebut, ya, otomatis. Bayangan dia kalau besar nanti pengen jadi seperti Batman, Superman, Spiderman, dan yang semisalnya. Ya karena memang itu yang ditanamkan dari semenjak kecil. Mainannya, pakaiannya, tasnya, semuanya. Wallahul musta'an. Ini masa kanak-kanak, masa yang begitu sangat menentukan, karena akan menghunjam ke dalam sangat kuat, tertancap, ya. Kalau anak-anak tersebut dari semenjak kecil yang dia dengarkan Atul Quran, ayat-ayat Al-Quran, doa-doa, maka dia akan terbiasa dengan itu. Tetapi kalau semenjak kecil yang dia dengarkan ada dendangan lagu, musik, pop, rock, ya, anak akan tumbuh dengan seperti itu pula. Dia akan mengidolakan orang-orang yang apa yang diidolakan oleh orang tuanya. Itu semua disebabkan karena orang tua. Tentunya jika Allah Subhanahu wa taala masih mengendaki kebaikan pada si anak, walaupun demikian Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan jalan kepada si anak tersebut. Orang tua mungkin Allah Subhanahu wa taala belum memberikan kepadanya jalan rizki yang berupa taufik dan hidayah, tetapi anaknya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah mungkin. Kenapa? Karena hidayah itu hak Allah Subhanahu wa taala. Orang tua karena kejahilan, ketidakfahaman, ketidaktahuan, bukan kesengajaan ini menelantarkan anaknya, ya, orang tua tentunya ingin kebaikan, tetapi kebaikan seperti apa yang menjadi gambaran pada dirinya. Dan awam ataupun orang yang jauh daripada ilmu agama, Ibnu Din, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya lamuna dzahira minal hayatid dunya wa hum anil akhirati ghafilun. Yang dia ketahui hanyalah yang tampak, yang zahir daripada kehidupan dunia. Wah, nanti kalau besar menjadi seperti itu ya nak, ya, menjadi yang seperti sana itu loh nak, kamu nanti akan jadi ini. Yaitu kemudian berusaha untuk mengejar cita-cita tersebut, diberikan fasilitas-fasilitas zahir minal hayatid dunya. Perkara-perkara yang zahir, ada pun terkait dengan masalah akhiratnya sudah ghafilun. Itu keadaan mayoritas daripada manusia. Mereka mengikuti daripada apa yang menjadi tren di tengah-tengah lingkungannya, masyarakatnya. Begitu sangat takut sekali kalau menyelisih daripada apa yang di tren tersebut. Ya tentunya tidak bisa disalahkan dari sisi karena mereka adalah jahil dalam artian belum sampai ilmu kepadanya. Ya tentunya bagi kita-kita ini yang bertugas untuk menyampaikan. Ya mungkin bisa sampai bisa tidak karena saat-saat ini ya dakwah ini masih aghlabnya secara keumuman ya dakwah ini masih seputar daripada ikhwah-ikhwah ini saja. Kajian-kajian yang bersifat umum ada walhamdulillah tetapi tidak banyak. Seperti di Masjid Agung walhamdulillah tiap pekan ya. Kemudian di Masjid apa itu? Al-Amin. Al-Amin. Alhamdulillah. Adapun selainnya kelihatannya masih dakwah kita ini sifatnya masih intern. Maka tentunya kita harus punya kepedulian masing-masing kita ya, masing-masing kita. Bukan untuk di kemudian dituntut untuk bisa berdakwah dalam artian masing-masing kita ya ceramah bukan, tetapi mengajak orang ya, menunjukkan kepada tempat-tempat asbabul hidayah kepada kaum muslimin secara umum. Di antara antum mungkin ada yang jualan ya, ada yang apa istilahnya punya banyak relasi hubungan dengan muslimin awam, maka jangan hanya sekedar semata-mata jualan saja. Contoh misal, contoh saja ini. Alhamdulillah itu juga sudah dilakukan oleh ikhwah kita, banyak ikhwah ya, jualan baju kah, jualan makanan ringan kah, kurma misalnya, ataupun galon isi ulang kah. Nah, di saat kemudian naruh-naruh galon misalnya sambil gajah, mungkin ya tentunya dengan apa istilahnya perkenalan terlebih dahulu. Kalau mereka ada simpati kepada kita dari sisi amanah, dari sisi muamalah dan yang semisalnya akhlak, mereka akan tertarik, insyaallah akan tertarik. Terlebih apa yang kita sampaikan ini begitu sangat selaras dengan fitrah mereka, sangat selaras dengan fitrah manusia, ajakan kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada satu sisi pun kalau kemudian mau didengarkan lah, artinya belum, bukan dengan a priori terlebih dahulu. Kalau mau duduk kemudian mendengarkan, insya Allah akan sejalur dan selaras dengan fitrah mereka. Taib, kembali kepada apa yang disebutkan di sini, asbab-asbab yang akan membawa pada tumbuh kembangnya anak di atas kebaikan. Dan itu nanti akan disebutkan oleh penulis langkah demi langkah dalam kaitannya dengan tarbiyatul abna. Berikutnya, wal hidayatu nau'an, dan hidayah itu ada dua macam. Hidayatu dalalatin wa irsyadin wa bayanin. Ini yang pertama. Hidayah dalam artian memberikan petunjuk. Petunjuk berupa dalalah, irsyad, bayan, penjelasan, bimbingan, keterangan-keterangan. Ini adalah hidayah ini semua. Kuluna ala hasabi, masing-masing orang sesuai dengan kemampuannya tentunya. Bagi yang bisa dengan ilmunya, maka dia dengan ilmunya. Bagi yang tidak mampu dengan ilmunya, maka dia menunjukkan tempat-tempat sumber kepada manusia. Wa hadhihi mutalabun bihal jami', dan perkara ini tertuntut pada setiap orang, setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr. Di masa sungguhnya manusia berada dalam kerugian. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal insana, alif lam lil istighraq, artinya jami'ul insan, seluruh daripada manusia masuk dalam Nafi khusrin, dalam kerugian. Kemudian Allah istisna, Allah kecualikan. Nah, berarti ini mutalab al-jami, mutalab biha al-jami. Illa alladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Itu orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Tawasaw bil haq, ini dia. Tawasaw bis sabr. Beriman, beramal saleh. Ini bihima yukammil nafsah. Dengan dua perkara ini seseorang menyempurnakan dirinya. Ya. Seseorang akan sempurna dirinya di saat dia berilmu yang menyambung kepada keimanan dan kemudian beramal dengan ilmunya tersebut. Insan kamil. Tetapi li nafsi, untuk dia sendiri. Kemudian dua perkara berikutnya, yukammil ghairah, menyempurnakan yang lain, mengajak kepada yang lain. Tawasau bil haq, mengajak kepada al-haq. Dengan irsyad wa bayan. Dan karena ajakan-ajakan kepada kebaikan ini, tidak setiap ajakan kebaikan diterima baik. Terkadang mendapatkan cobaan, ujian, gangguan, halangan, rintangan. Maka tertuntut yang kedua adalah tawasau bisober, untuk saling mengokohkan satu dengan yang lain. Ya, kesabaran. Jangan kemudian mundur, jangan kemudian mundur, jangan kemudian luntur. Tetapi harus terus pantang mundur, maju tak gentar. Maju tak gentar ini bukan lagu apa namanya kebangsaan itu. Betul-betul maju tak gentar. Membela yang benar. Taib. Wahiyya dalalatun nas ilal khair, yakni menunjukkan kepada manusia kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan yang paling besar adalah tauhid. Ya. Jadi menunjukkan kepada manusia tauhid, ini yang pertama. Ya. Da'watun nas bil aham wal aham, mengajak manusia dengan perkara yang paling penting. Kemudian yang terpenting berikutnya, yakni tauhidullah. Barakallahu fikum. Di saat seseorang melihat pada diri saudaranya ada berbagai macam bentuk penyimpangan-penyimpangan, ya, maka bagian manakah yang paling dahulu untuk kemudian diperingatkan? Ya, tentu bagian masalah yang paling berbahaya, ya, penyimpangan tersebut, kesyirikan. Itu yang diingatkan, diperkenalkan terhadap tauhid. Itu dakwahnya para anbiya. Begitu sangat agung dakwah ini, dakwah tauhid, sehingga seluruh anbiya mendakwahkannya walaupun syarat mereka berbeda-beda. Sehingga satu dakwah apabila dia ditegakkan di atas dakwah tauhid, maka harapan besar untuk kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membantunya. Tidaklah dakwah sunnah berkembang di satu tempat, di satu negeri, melainkan disebabkan karena ini. Disebabkan karena mendakwahkan tauhid. Dan seseorang kalau dia mendapatkan hidayah dengan dakwah tauhid, tidak akan ada orang yang kemudian keluar daripada dakwah tersebut karena kebenciannya. Kalaupun dia mungkin kemudian futur, keluar, tidak lagi ngaji, tidak mau taklim dan sebagainya, bukan karena kebencian dia terhadap dakwah. Tidak, sama sekali. Ini karena masalah-masalah saksiyah dengan temannya, dengan saudaranya, atau dengan bahkan mungkin orang yang dahulu mengajak dia ngaji. Wa imma dia melihat tidak ada contoh-contoh baik pada si pembicara ini. Memang kalau bicara pandai tapi tidak bisa mencontohkan yang benar, perbuatannya tidak sama dengan apa yang diucapkannya misalnya, sehingga dia kecewa, akhirnya dia gelimpang, menyimpang. Adapun dakwatu tauhid, maka ini adalah dakwah yang benar-benar selaras dengan fitrah. Tidak akan ada seorang pun yang membenci dalam jiwanya, sesuai dengan fitrah. Setiap orang yang mendengarnya pasti akan senang, kecuali apabila dia telah terkungkung dengan taklid atau hawa nafsu. Wallahu musta'an. Wa hathaum 'ala fi'lil khairat, dan mengajak mereka untuk melakukan kebaikan-kebaikan, wa tarkil munkarat, dan meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Dan ini yang disebut dengan al-mu'idatul hasanah. Al-mu'idatul hasanah yang tersebut di dalam surat An-Nahl itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Ajak kepada jalan Rabbmu dengan hikmah, yakni dengan al-aham fal aham, ini dengan hikmah. Ya, khatibun nas ala qadri qulihim, ini dengan hikmah. Ajak bicara orang sesuai dengan kadar akal mereka. Majelis awam tentunya tidak sama dengan majelis khas. Majelis awam, ya tentunya yang disampaikan adalah ma yunasibuhum, perkara yang memang sesuai dengan keawaman mereka. Demikian pula majelis ikhwah seperti ini biasa berbeda dengan majelisnya tulab. Khatibu annasa ala qadri uqulihim likulli maqal. Ini yang harus diperhatikan. Kemudian bentuk daripada ajakan tersebut mau'idatul hasanah, yakni mengajak kepada kebaikan dengan diberikan iming-iming balasan terhadap kebaikan tersebut. Kerjakan ini karena semuanya orang mengerjakan demikian akan mendapatkan balasan ini dan ini. Kerjakan itu karena orang yang mengerjakan ini maka akan mendapatkan hal ini dan hal itu. Ajakan kepada tauhid, karena dengan tauhid akan masuk dalam surga bila adab wala hisab. Dan kalau seorang mati di atas tauhid maka pasti dia akan masuk surga. Wa in jaro ma jaro bisabab dzunubi. Meskipun terjadi apa yang terjadi dengan sebab dosa dia, akan tetapi hasiluhu ma'wahu al-jannah. Itu kalau seseorang mati di atas tauhid, maka ini merupakan sesuatu yang apa? Menunjukkan akan keistimewaan daripada tauhid. Mengajak kepada tauhid. Al-hath 'ala fi'lil khairat. Demikian pula sholat, puasa, zakat, haji. Demikian pula dalam bermuamalah, akhlakul karimah dan yang semisalnya. Semuanya dihasung dengan ilmu, dengan berita-berita yang baik ya, dengan yakni pahala yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan. Ini namanya mau'idatul hasanah. Demikian pula memperingatkan berbagai macam dosa-dosa, kesyirikan itu yang paling besarnya. Ya. Kemudian kebid'ahan-kebid'ahan, kemudian kemaksiatan-kemaksiatan, syirik, apa ancaman-ancamannya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau seseorang mati di atas dosa tersebut. Mayyusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah, barang siapa yang mensekutukan Allah, Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, tempat kembalinya neraka. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selainnya, selain daripada syirik, yakni yang di bawah daripada dosa syirik, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Wa may yushrik billahi faqa annama kharra minas sama fatakhtifuhu at-tayr aw tahwi bihi ri ila ma fi makanin atau ila makan fi makanin sahih. Fatakhtafuhu at-tayr Ini gambaran daripada orang-orang yang berbuat syirik. Seolah-olah dia tersungkur dari atas langit sana, kemudian setelah itu disambar oleh burung, dicabik-cabik, kemudian diterbangkan oleh angin sampai tempat yang sangat jauh. Ini keadaan orang-orang yang di atas syirik kan sangat mengerikan. La tufattahu lahum abwaabus sama. Samawat atau sama? Sama ya. La tufattahu lahum abwaabus sama wala yadkhuluna jannah. Bagaimana ayatnya? Hatta talijal fi samil khiyam. Itu diantara ayat-ayat yang berbicara tentang bahaya daripada kekufuran, kesyirikan. Tidak akan dibuka pintu langit. Tidak akan dibuka pintu langit. Dan tidak akan pernah masuk surga orang-orang yang mati di atas kekufuran dan kesyirikan. Sampai ada unta yang masuk lubang jarum. Kira-kira bisa enggak ini unta masuk lubang jarum? Ya ini mustahil terjadi, ya. Enggak akan mungkin. Ya. Bahaya daripada kesyirikan. Demikian pula kebid'ahan-kebid'ahan. Kesyirikan kemudian itu pembahasannya akan panjang sekali terkait dengan masalah macam-macam kesyirikan. Kemudian banyak orang dia tahu kalau syirik itu dosa besar tidak akan diampuni, tahu, tapi dia terjatuh dalam kesyirikan dalam keadaan dia tidak tahu dan tidak merasa bahwa itu adalah kesyirikan. Lebih berbahaya lagi yang seperti ini, ya. Adallahullahu ala ilm. Allah sesatkan di atas ilmu. Terhalang daripada hidayah dalam keadaan merasa dirinya di atas petunjuk. Wallahu musta'an. Tibahiya al-madhkura fi qawlihi ta'ala wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Dan itu adalah sebagaimana yang tersebut di dalam firman Allah Ta'ala, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguhnya engkau ya Muhammad benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya ini hidayah yang jenis ini, hidayatul irsyad wal bayan, ini dimampu oleh setiap orang, dalam artian bisa dilakukan oleh setiap orang. Dan tentunya hidayah ini, ya ini hidayah yang sifatnya hanya sekedar menyampaikan saja, tablik saja, bayan ya, hanya menjelaskan. Hatta para rasul tugasnya hanya sekedar menjelaskan, tidak kemudian memaksa orang. Menyampaikan dan menjelaskan. Diterima walhamdulillah. Tidak diterima sudah. Selesai apa yang menjadi kewajibannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa innaka, dengan inna itu sudah harfu ta'kid ya. Innaka, sungguh engkau ya Muhammad, la tahdi, dengan lam di situ adalah lamut ta'kid juga, sungguh la tahdi, sungguh memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya, ini memberikan kepada manusia gambaran hidayah. Ini jalan-jalan petunjuk. Ini yang akan menyelamatkan kalian. Hanya sebatas itu saja. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berikan hal tersebut kepada umat manusia. Hanya mereka ada yang menerima, ada yang tidak. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kaum Tsamud. Wa amma Tsamud fa hadainahum. Adapun kaum Tsamud kami telah berikan hidayah. Nah, hidayah yang mana ini? Hidayatul irsyad. Fastahabbal 'ama 'alal huda. Mereka lebih suka dengan apa? Kebutaan, lebih memilih kebutaan daripada petunjuk. Sudah hidayah. Loh, padahal Allah yang memberikan hidayah. Ya, maksudnya adalah telah tersampaikan kepada mereka hidayah itu. Yakni telah diutus Rasul, telah diturunkan kitab, telah dijelaskan semuanya gamblang. Tetapi orang-orang Tsamud, kaum Tsamud lebih suka untuk berada dalam kebutaan. Na'udzubillah. Ini hidayatul irsyad wal bayan. Kemudian yang kedua, hidayatu taufik wal ilham wal qabul. Nah, kalau yang ini, jenis yang kedua ini, haqqullah wahdah, hanya hak Allah semata. Hidayatul taufik, hidayatul ilham, memberikan taufik dan ilham untuk kemudian mengikuti dan menerima dakwah, petunjuk. Wa hadhila yamlikuha illallah, yang ini tidaklah dikuasai kecuali Allah Subhanahu wa taala semata yang menguasainya. Tidaklah dimiliki kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala semata. Fa innahu subhanahu yahdi may yasha bi rahmatih. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk pada siapa saja yang Allah kehendaki dengan rahmatnya. Kalimatnya mirip dengan tadi, innaka la tahdi. Kalau tadi la-nya itu dengan pendek, la tahdi yang artinya adalah sungguh, maka yang kedua ini innaka la-nya panjang. La di sini adalah la nafiah. Ya, kalau tadi lam tadi di situ la mutaukid, kalau di sini la nafiah. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau ya Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa saja engkau cintai. Yani ahbabta hidayatahu. Engkau cintai dia mendapatkan hidayah, enggak bisa. Kisahnya adalah terkait dengan paman beliau, Abu Thalib. Abu Thalib, dia tahu bahwasannya keponakannya ini berada di atas kebenaran. Agama yang dibawa olehnya adalah agama yang paling benar. Tidak ada agama yang lebih baik daripada agama yang dibawa oleh keponakannya tersebut. Sehingga dia habiskan usianya untuk membela mati-matian keponakannya tersebut. Tetapi dia tidak mau untuk dikatakan bahwa Abu Thalib mengikuti agama keponakannya dan meninggalkan agama nenek moyangnya. Itu yang paling dia takuti, ya, klaim tersebut. Berarti kan ini ego saja sebetulnya, ya kan? Tidak mau mengucapkan padahal dia tahu keponakannya dalam kebenaran. Walau la madhimmati Quraisy, kalau seandainya bukan karena cercaan cacian maki Quraisy, la uqirru biha ainak, niscaya aku akan senangkan kedua matamu dengan ucapan tersebut, dengan kalimat tersebut. Jadi aku akan mengucapkannya. Tetapi karena takut madzimatu Quraisy, ya, takut terhadap masabah, takut terhadap cacian, cercaan, to'an, ya, tikaman-tikaman orang-orang Quraisy dengan kalimat-kalimat yang mungkin hal itu betul-betul tidak sanggup untuk didengar oleh Abu Thalib. Karena dia adalah seorang tokoh, pembesarnya Quraisy, tokoh Quraisy. Sesuatu yang akan membuat dia seolah-olah, ya, dalam gambarannya iblis ini yang digambarkan ataupun yang ditampakkan kepada Abu Thalib akan menjadi orang yang sangat rendah, mengikuti agama keponakannya dan meninggalkan agama leluhurnya yang selama ini dipuja-puja. Sehingga saat kemudian Abu Thalib berada dalam tekanan-tekanan kematian, didatangi oleh Rasulullah SAW. Ternyata di situ sudah ada teman-teman busuk dari Abu Thalib. Ada Abu Jahal, ya kan? Dan yang lain, tokoh-tokoh Quraisy ada beberapa di situ. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha sekuat tenaga. Agar pamannya tersebut selamat daripada kekufuran dan kesyirikan. Paling tidak kalau di akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka Rasulullah SAW akan bisa membelanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya'am qul la ilaha illallah kalimatan uhadulaka biha indallah. Wahai paman, ucapkan kalimat la ilaha illallah, satu kata ini saja. La ilaha illallah, satu kata yang aku akan bela engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Akan tetapi setiap kali Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kalimat tersebut, Abu Jahal yang ada di sampingnya Abu Thalib ini mengatakan, "Ya Abu Thalib, Atarghabu an millati Abdul Muthalib, wahai Abu Thalib, apa kamu benci terhadap agamanya Abdul Muthalib, bapakmu? Apa kamu benci terhadap agama nenek moyangmu? Sehingga terkunci mulutnya, tidak mengucapkan kalimat tersebut, takut dan khawatir daripada caci makian orang-orang Quraisy. Maka kemudian Abu Thalib pun meninggal dalam keadaan tidak mengucapkan kalimat tersebut. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat syahadat. Makna daripada syahadat itu apa? Diyakini, diucapkan, dan disampaikan kepada yang lain. Tiga perkara ini dikatakan oleh para ulama harus terpenuhi padanya, tiga perkara. Itu yang namanya syahadat. Kalau hanya sekedar diyakini, bukan syahadat, bukan persaksian, itu berada di dalam hati. Kalau berada dalam hati, iblis pun tahu bahwasanya Rabbul Alamin adalah Allah Subhanahu wa taala. Iblis tahu itu. Bahkan iblis pernah berada di majelisnya para malaikat bersama Allah. Bahkan di antara sumpahnya iblis adalah wa bi'izzatika ghuyannahum ajma'in. Dengan muji Allah Subhanahu wa taala. Bi'izzatik. Tetapi iblis tidak mau mengucapkan kalimat syahadat. Ya. Kafir. Fir'aun, apakah dia kemudian beriman disebabkan karena keyakinan dia? Dia tidak mau mengucapkan Musa sebagai rasul utusan Allah. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhan kalian yang paling tinggi. Padahal dia percaya akan kebenaran dibawa oleh Musa, dalam artian itu adalah benar-benar datangnya dari Rabbul Alamin, dia tahu. Ya. Wajahadu biha wastayqanadha anfusuhum dzulman wa ulwa. Dia berusaha menentang, ya, tetapi hatinya dalam keadaan membenarkan. Kenapa demikian? Dulman wa uluwa, karena kezaliman dan karena kesombongan dia. Maka itu penyakit yang sangat berbahaya. Na'udzubillah. Sehingga seorang yang diberitakan fulan masuk Islam, tidak. Kalau sekedar mengatakan agama kamu itu agama yang benar, agama yang baik, tidak. Tidak bisa dikatakan begitu. Sebetulnya saya juga pengen masuk Islam, tapi pekerjaan saya tidak memungkinkan, ya, keluarga saya jadi pertimbangan, ini dan itu. Sekedar menyatakan itu agama belum menyebabkan seseorang masuk ke dalam Islam. Harus bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, harus. Dan tidak cukup hanya diucapkan di dalam hati, ya, atau diucapkan dengan lisan, sekedar lisanan seperti ini kan kepada yang lain. Karena ini persaksian, harus mempersaksikannya. Siapa saksimu kalau kamu mengucapkan itu di hadapan Allah nanti? Ini adalah persaksian. Dan karena persaksian ini makomnya adalah dituntut pada setiap orang, maka setiap kali kalimat syahadat tersebut diucapkan bukan nashadu tapi ashadu, selalu begitu. Hatta di dalam khutbatul hajah dari awal kita menyebutnya, ya, innal hamdalillah nahmaduhu dengan nun kan itu, wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah, kami terus. Tetapi di saat sampai kepada persaksian asyhadu tetap, karena ini sesuatu yang dituntut untuk masing-masing. Sehingga tidak cukup hanya sekedar keyakinan di dalam hati, harus terlafadzkan. Tayyib. Innaka la tahdi man ahbabta. Kembali kepada kisah yang tadi disebutkan, Abu Thalib mati dalam keadaan apa? Dalam keadaan kafir. Karena dia sekedar hanya meyakini dalam hati, tidak melafadzkannya dan tidak mempersaksikannya. Dan ini merupakan bantahan telak bagi orang-orang Islam liberal dan orang-orang yang mereka itu hanya sekedar ini mengikuti langkah-langkah syaitan. Setiap kali ada jalan-jalan kesesatan, dia pasti yang pertama untuk mengambilnya. Wa iyarau sabila rustila yattakhiduhu sabila. Wa iyarau sabila al-ghayyi yattakhiduhu sabila. Kalau melihat jalan yang lurus, malah justru tidak diambil dia. jalan yang menyimpang, langsung disambar sama dia. Nauzubillah. Tayyib. Innaka la tahdi man ahbabta, karena di saat meninggal dunia siapa yang tadi? Abu Thalib. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, demi Allah aku akan memintakan ampun kepada engkau. Oh, apa? Memintakan ampun untukmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berjanji. Maka Allah Subhanahu wa taala tegur rasulnya dengan ayat ini. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Juga surat at-taubah ayat yang ke 100 berapa begitu. Ayatnya yang enggak hafal. Lupa. Al-muhim intinya di situ bahwasannya tidaklah sepantasnya bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun kepada orang-orang kafir ataupun orang-orang musyrik, ya, walaupun itu adalah kerabat-kerabat mereka. Setelah tampaknya bahwasannya dia min ashabin nar. Adapun istighfarnya Ibrahim, ya, itu hanyalah sekedar apa? Istighfar kepada bapaknya adalah sesuatu yang memang sekedar menunaikan janji. Penunaian janji. Amau'idatin wa'adaha iya. Janji yang memang dilafadzkan oleh Ibrahim kepada bapaknya. Wa sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Dan aku akan mintakan ampun engkau kepada Rabbku, karena sungguhnya dia sangatlah penyayang terhadap diriku. Jadi janji, Ibrahim berjanji. Maka Ibrahim pun kemudian mendoakan ampunan untuk bapaknya. Falamma tabayyana lahu annahu min ashabin nar tabarra'a minhu. Inna Ibrahim kana awwahun halim. Iya betul ayatnya. Al-muhim mukhallatnya ini karena jarang dimoja ini Al-Qur'an, ya, memang musibah. Ini suatu yang paling cepat untuk hilang itu memang Al-Qur'an. Jadi harus sering-sering dimurojaah, ya. Taib. Qotibul a'zakumullah, secara makna bahwasannya Ibrahim setelah mengetahui bahwasannya bapaknya mati di atas kesyirikan, ya berarti dia ini mati di atas, ya, apa? Di atas kebinasaan. Dia pasti akan masuk neraka. Maka tabarra'a minhu. Ibrahim pun kemudian berlepas diri darinya. Ibrahim berlepas diri darinya. Tayyib. Rasulullah SAW juga demikian. Beliau dalam artian ingin memintakan ampun, tetapi setelah mengatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat di dalam surat Taubah tadi, beliau pun kemudian sudah berlepas diri. Dan bahkan kepada umi beliau juga sama. Umi beliau dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, diberi izin untuk berziarah tetapi tidak diberi izin untuk memintakan ampun. Tayyib. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Ta'ala menyatakan, in 'alaika illal balagh, tidak ada kewajiban atasmu melainkan hanya sekedar menyampaikan. Yakni para rasul semuanya. Rasulullah SAW dan para rasul yang lainnya hanyalah sekedar menyampaikan. Maka para duat ilallah selain daripada rasul lebih-lebih lagi. Kewajiban itu hanyalah sekedar menyampaikan, ya. Kita sampaikan al-haq, kebenaran Al-Qur'an, sunnah Rasulullah dengan pemahaman yang benar. Setelah tersampaikan, walhamdulillah diterima itu yang kita harapkan. Kalaupun tidak, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah-hikmah tersendiri dalam Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Sehingga dengan itu, walaupun kita sangat ingin terkhusus kepada orang-orang yang kita cintai, kepada keluarga, kepada kerabat, ya, sangat ingin untuk mereka mendapatkan hidayah, tapi seandainya kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak tetapkan hidayah tersebut untuk mereka, tetap tentunya kita berdoa untuk hidayah tersebut kepada mereka, ya. Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah dalam setiap ketetapan-ketetapannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia lebih mengetahui terhadap orang-orang yang diberi petunjuk. Wa qala jalla sya'nuhu, dan Allah juga menyatakan laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha, bukan urusan engkau memberikan hidayah kepada mereka itu, akan tetapi Allah yang memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Kisahnya ma'ruf di saat Rasulullah SAW mengirim beberapa penghafal Al-Qur'an, kalau enggak salah 70, yakni dikirim ke satu tempat atas permintaan mereka, beberapa kabilah. Kemudian setelah semuanya, maka Rasulullah SAW mendoakan mereka dengan laknat dalam setiap surat beliau, itu kunut nazilah. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah terhadap apa yang Allah tetapkan. Allah inginkan mereka ini ternyata mendapatkan hidayah. Sebagian daripada mereka Allah kehendaki dengannya hidayah. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini, laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha. Bukan ini ayatnya, ini surat surat Ali Imran yang kisah tentang terbunuhnya para penghafal Quran itu dalam surat Ali Imran, ini surat Al-Baqarah. Lain lagi. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.